بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، telah kita ambil dua kaidah dari empat kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah beliau ini. Dan kita masuk pada kaidah yang ketiga. Beliau mengatakan al-qa'idatu tsalitsah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara 'ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim minhum man ya'budul malaikah وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَشْجَارَ وَالْأَحْجَارَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus atau muncul pada kalangan manusia yang mereka itu dalam peribadatannya berbeda-beda. Sebagian dari mereka menyembah malaikat. Sebagian dari mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Dan sebagian dari mereka menyembah pepohonan dan batu-batu. Dan sebagian yang lain lagi menyembah asy-syams wal qamar, matahari dan rembulan. Dalam keadaan yang berbeda-beda ini, waqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memerangi mereka semua dan tidak membeda-bedakan. Jadi selama mereka beribadah kepada selain Allah, tidak peduli apakah yang disembah itu orang-orang saleh atau orang-orang bermaksiat, apakah yang disembah itu makhluk hidup ataukah benda-benda mati, semua itu tidak dibeda-bedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah sedikit pun. Dan fitnah di sini adalah kesyirikan. Jadi, perangilah mereka semua sampai tidak ada kesyirikan di muka bumi ini. Tidak ada kekafiran. Wa yakunad-dinu lillah, dan jadilah agama itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama selain agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Tayyib ikhwani fillah, Asy-Syaikh membawakan kaidah yang ketiga ini untuk membantah orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwasanya kesyirikan itu hanyalah bagi mereka-mereka yang menyembah berhala-berhala saja. Maka bagaimana orang-orang yang berdoa meminta kepada orang-orang soleh itu disamakan dengan peribadatan kepada berhala? Bagaimana disamakan orang yang beribadah kepada para nabi dengan mereka-mereka yang beribadah kepada berhala? Ini syubhat dari orang-orang musyrikin yang ada pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Demikian pula syubhat ini juga ada pada masa sekarang ini. Mereka membeda-bedakan. Kalau yang disembah itu adalah kuburan yang disebut sebagai wali bagi mereka, orang-orang saleh, itu bukan termasuk kesyirikan. Karena mereka beranggapan bahwasanya kesyirikan itu mereka-mereka yang menyembah kepada berhala saja. Akan tetapi dengan kaidah yang ketiga ini, Asy-Syaikh ini membantah bahwasanya semua itu adalah kesyirikan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan semua yang disebutkan tadi. Tidak peduli apakah mereka itu menyembah orang-orang saleh, menyembah malaikat, menyembah matahari, menyembah rembulan, menyembah berhala, selama itu adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, semua itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu adalah kesyirikan. Kemudian Syekh membawakan dalil masing-masing apa yang beliau sebutkan. Wa dalilu syamsi wal qamari qawluhu ta'ala. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wa la lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang, matahari dan rembulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada rembulan. Dan tetapi sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan benda-benda itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian itu memang benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini larangan untuk menyembah matahari dan rembulan. Yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menyembah kepada matahari dan bulan termasuk dalam kesyirikan. Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala, dan dalil yang menjelaskan tentang batilnya penyembahan terhadap malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini arbaba, di sana masuk rob, masuk pula di sana. Ketika disendirikan, terkadang digunakan untuk makna ilah juga. Fala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan dia Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi yang sebagai sesembahan-sesembahan. Jadi, walaupun menyembah malaikat, makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala sama sekali, tapi tetap hal itu dilarang. Dan apabila seorang menyembah kepada makhluk tersebut, tetap dihukumi sebagai musyrik. Wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala, dan dalil tentang batilnya peribadatan kepada para nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa, ya Isa, wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah? Maka Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau wahai Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan suatu perkataan yang aku tidak mempunyai hak padanya. Karena Isa seorang nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya Isa alaihi salam tidak pernah mengatakan yang demikian. Akan tetapi Allah bertanya yang demikian ini untuk menegakkan hujah kepada mereka-mereka yang menyembah kepada Isa dan ibunya. Bahwasanya Isa pun tidak memerintahkan yang demikian. Isa berlepas diri dari apa-apa yang mereka lakukan. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Jika aku mengatakan yang demikian, maka sungguh engkau wahai Allah telah mengetahuinya. Dan ini merupakan adab dari nabi yang mulia ini. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan apa yang dia katakan. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa-apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa-apa yang ada pada dirimu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Innaka anta allamul ghuyub, sungguhnya engkau ya allamul ghuyub, zat yang Maha tahu ya perkara-perkara yang gaib. Pada ayat ini jelas bahwasanya Isa alaihi salam berlepas diri dari mereka-mereka yang menyembahnya dan sama sekali tidak memerintahkan hal yang demikian itu. Ayat ini juga menunjukkan tentang batilnya seorang yang beribadah kepada para nabi. Walaupun para nabi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, karena setelah kita lewati pada pelajaran jami' bayanil ilm, bahwasanya tingkatan-tingkatan kesempurnaan yang paling tinggi adalah apa? Derajat anbiya, kemudian siddiqun, kemudian asyuhada, kemudian salihun. Wa dalilu salihin qawluhu ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Dan dalil tentang batilnya peribadatan kepada orang-orang saleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Dan untuk memahami ayat ini, ikhwan fillah, hendaknya memahami sebab nuzulnya ayat ini. Karena ya, ayat ini membicarakan tentang kaum, suatu kaum dari kalangan manusia yang menyembah segolongan jin. Menyembah segolongan jin. Akan tetapi, jin-jin tersebut ternyata telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sehingga masuk Islam. Dan orang yang menyembahnya tidak tahu dan terus menyembah kepada jin tadi. Nah, oleh karena itulah Allah berfirman, ulaika alladziina yad'uun. Mereka itu yaitu para jin yang orang-orang itu menyembahnya, ya. Berarti ulaika kembali ke para jin. Dan yad'uun fa'ilnya kembali kepada siapa? Kembali kepada orang yang menyembah. Yamtaghuna ila rabbihimul wasilah. Pada yamtaghun fa'ilnya kembali kepada jin lagi. Paham ini? Untuk memahami ayat ini. Jadi, para jin yang mereka sembah itu, ya, mereka berusaha untuk mencari perantara yang mengantarkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Wa yarjuna rahmatahu. Mereka itu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna adzabahu, dan khawatir, takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dari sini pendalilannya bahwasanya orang-orang musyrik ini beribadah kepada kalangan jin yang mereka adalah orang-orang saleh, adalah jin-jin yang telah masuk Islam, jin yang saleh, yang sebenarnya para jin tadi berusaha untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, mengharapkan rahmatnya dan takut dari azabnya. Sejak ayat ini jelas menunjukkan tentang batilnya peribadatan orang-orang tadi kepada para jin itu. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwasanya hal tersebut merupakan kesyirikan. Dan insyaallah untuk selanjutnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.